Pada suatu hari, ada di antara orang yang hadir melihat Utsman bin Affan menangis seperti itu, beliau bertanya, "Tadhkurul jannata wan nara wala tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, ketika kamu mengingat surga dan neraka, kamu tidak menangis. Kenapa engkau menangis justru ketika engkau berada di pemakaman umum? Maka Utsman radhiyallahu ta'ala menjawab, "Karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Innal qabra awwalu manazilil akhirah.' Sesungguhnya kuburan adalah merupakan pintu pertama kita masuk ke dalam alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar." Seandainya seorang di alam kubur dia sudah selamat, maka perjalanan dia selanjutnya akan lebih mudah. "Wa in lam yanju fama ba'dahu ashad." Seandainya seorang di alam kubur saja dia sudah tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu setiap beliau ziarah kubur selalu beliau menangis. Bahkan diceritakan sampai membasahi jenggotnya. Karena beliau sadar betul bahwasanya inilah pintu kita memasuki alam akhirat. Seandainya di pintu ini kita sudah selamat, maka insyaallah jalan selanjutnya akan lempang. Tapi seandainya di alam kubur saja kita sudah disiksa, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat. Dan siksaannya jauh lebih pedih. Perjalanan ruh di alam kubur diceritakan oleh Rasulullah SAW di dalam suatu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Al-Bara ibn Azib, "Pada suatu hari kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah salah seorang sahabat dari kalangan golongan Ansar. Sesampainya kami di pemakaman, kuburan belum selesai untuk digali. Maka seluruh sahabat yang ada saat itu semuanya duduk mengelilingi kuburan yang sedang digali. Duduk di sekeliling kuburan yang sedang digali. Dan saat itu para sahabat seluruhnya diam dan menunduk. Sampai diceritakan, saking tenangnya para sahabat yang ada saat itu, seandainya ada seekor burung yang hinggap di kepala salah seorang dari yang hadir di situ, maka burung itu gak akan apa? Gak akan terbang. Burung kan sangat apa? Sangat sensitif. Begitu dengar dikit gini langsung apa? Langsung terbang. Saking semuanya tenang di situ, seandainya ada burung yang hinggap di kepala salah seorang dari sahabat yang ada saat itu, maka burung itu gak akan terbang. Tenang kondisinya. Yang gali-gali, yang duduk-duduk. Rasulullah SAW memegang sebuah tongkat dan beliau mainkan di atas tanah yang ada di depannya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berkata, "Ista'idhu billahi min azabil qabr." Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari siksaan kubur. Maka saat itu para sahabat yang ada langsung berkata, "Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur." Kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya lagi, "Ista'idhu billahi min azabil qabr." Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur. Para sahabat menyahut, "Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur." Yang ketiga kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali mengulang. Dan para sahabat semuanya beristi'adzah kepada Allah dari siksaan kubur. Setelah itu baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai bercerita tentang perjalanan ruh di alam kubur. Beliau bagi menjadi dua potong, satu potong perjalanan tentang ruhnya orang yang beriman, satu potong perjalanan ruhnya orang yang kafir. Kata beliau, seandainya orang yang beriman dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah begitu rindu dengan kematian dan dia sudah melupakan dunia, saat itu turunlah para malaikat yang berwajah putih dan cerah dari langit mengelilingi sosok tubuh orang yang beriman tadi. Begitu seluruhnya malaikat itu sudah duduk di sekeliling orang yang beriman tadi, datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa tadi duduk di arah kepala orang yang beriman. Ketika malaikat pencabut nyawa duduk, dia pun berkata, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila rahmatin minallahi wa ridwan." Wahai nyawa yang baik, keluarlah engkau dari tubuh ini menuju kepada kasih sayang dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mudahnya nyawa tadi keluar dari tubuh orang yang beriman, diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti mengalirnya air dari sebuah poci. Jadi kalau misalnya kita mengalirkan air itu kayak gitu keluarnya. Mudah sekali keluar. Begitu keluar dari tubuh orang yang beriman tadi, langsung dipegang oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan kepada para malaikat yang berwajah putih yang mengelilingi tubuh tadi. Sekejap mata, begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah putih tadi, mereka langsung mengkafani nyawa tadi dengan kafan dari surga dan mereka bawa ke langit. Ketika mulai terangkat ke langit, terciumlah bau yang sangat harum, lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Masuk ke langit pertama. Begitu akan masuk ke langit pertama, ditanya oleh para malaikat penjaga langit pertama, "Man hadza?" Siapakah nyawa ini? Para malaikat yang berwajah putih itu menjawab, "Ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan." Disebutkan namanya dengan nama yang paling bagus. Maka diizinkan untuk masuk ke langit pertama. Begitu mereka akan menuju ke langit yang kedua, seluruh malaikat yang ada di langit pertama, mereka ikut mengiringi nyawa tadi menuju ke langit yang kedua. Masuk ke langit yang kedua ditanya juga seperti itu, akhirnya diperbolehkan dan seluruh malaikat yang ada di langit kedua ikut mengantarkan. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai ke langit ketujuh dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat nyawa tadi, langsung Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab illiyin. Apa kitab illiyin? Hah? Kitab yang isinya adalah nama-nama calon penghuni surga. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis nama orang ini dalam kitab illiyin, yaitu kitab yang berisi nama-nama calon penghuni surga. Ditulis. Kemudian Allah berfirman, kembalikan nyawa ini ke tubuhnya di dunia. Karena darinyalah aku ciptakan, dan kepadanyalah akan aku kembalikan, dan kemudian nanti aku akan angkat darinya. Dikembalikan nyawa tadi ke jasadnya. Ketika masuk ke jasadnya, datang dua orang malaikat yang bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Dengan mudah dia menjawab, "Rabb saya adalah Allah." Ditanya lagi, Madinuka, apakah agama kamu? Langsung dijawab, agama saya adalah Islam. Man nabiyuka, dijawab lagi, nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan baik, langsung terdengar suara dari langit, an sadaqa abdi, seluruh jawaban hambaku tadi sudah benar. Wa afrishu lahu baban ila al-jannah, bukakan pintu ke surga. Kuburannya tadi dibukakan dari kuburannya pintu ke surga. Begitu dibukakan pintu ke surga, langsung hawa harum dan sejuk dari surga masuk ke kuburan orang tadi. Dan kuburannya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluas mata memandang. Ketika dia sedang merasakan nikmatnya alam kubur, tahu-tahu datang seseorang yang berwajah begitu tampan. Pakaiannya bagus, baunya harum. Maka orang beriman tadi bertanya, man anta, siapa kamu? Kayaknya wajah kamu itu pertanda baik. Kata orang tadi, ana amaluka salih, saya adalah amal soleh yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu, langsung orang yang beriman tadi, ya Rabbi aqimis sah, wahai Allah, segeralah datangkan hari kiamat. Karena dia sudah begitu rindu ingin masuk ke dalam surga. Sampai di sini selesai ceritanya orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya orang yang kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang kafir dalam keadaan sakaratul maut dan dia takut dengan kematian dan lebih ingin lama lagi tinggal di dunia, datanglah para malaikat dari langit yang malaikat itu berwajah hitam. Semuanya duduk mengelilingi orang tadi. Setelah seluruhnya duduk, datang malaikat pencabut nyawa. Duduk di arah kepalanya, begitu duduk dia langsung membentak orang kafir tadi dan berkata, ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai nyawa yang buruk, ukhruji ila ghadabim minallahi wa sakhat, keluarlah kamu dari tubuh ini menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang sudah sampai di tenggorokan tinggal keluar, begitu mendengar teriakan dari malaikat pencabut nyawa, langsung nyawa tadi berlarian masuk lagi ke dalam tubuh. Tidak mau keluar. Karena dia merasa takut. Disuruh keluar, tapi menuju ke mana? Menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau keluar, maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa orang tadi dengan paksa. Diceritakan seperti besi yang ada jeruji-jerujinya dimasukkan ke dalam kapas yang basah, ditarik seperti itu. Susah nariknya. Tapi akhirnya dicabut, begitu dicabut dari nyawa orang kafir tadi, dari tubuh orang kafir tadi, langsung diberikan kepada malaikat yang berwajah hitam. Begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah hitam, langsung dikafani dengan kain kafan yang sangat kasar dan dibawa ke langit. Begitu dibawa, diangkat ke langit, terciumlah bau yang sangat busuk dari nyawa orang kafir tadi. Lebih busuk daripada bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Dibawa ke langit pertama. Begitu dibawa ke langit yang pertama, mau masuk ke langit yang pertama ditanya, man hala, siapakah ini? Hala fulan ibnu fulan. Ini adalah nyawanya fulan bin fulan dengan nama yang paling buruk. Begitu dengar bahwasanya adalah nyawanya orang kafir, maka langsung ditolak. Tidak boleh masuk ke langit yang pertama, apalagi sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ditolak, langsung dilemparkan ke muka bumi sambil Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi sijjin." Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab sijjin. Apa kitab sijjin? Apa kitab sijjin? Kebalikannya kitab illiyin, apa? Kitab yang isinya adalah apa? Calon-calon penghuni apa? Neraka. Ditulis di dalam kitab sijjin, kemudian langsung nyawa tadi dikembalikan ke tubuhnya. Begitu dikembalikan ke tubuhnya, datang dua orang malaikat membawakan pertanyaan yang serupa seperti yang ditanyakan kepada orang yang beriman. Man rabbuka, siapa rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Madinuka, apa agamamu? Dan seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, la adri. Saya enggak tahu. Ditanya siapa rob kamu, saya enggak tahu. Ditanya apa nabi siapa nabimu, dijawab saya enggak tahu. Ditanya apa agamamu, saya enggak tahu. Begitu ditanya seperti itu dan tidak bisa menjawab, langsung terdengar suara dari langit, an afrisu lahu baban ilan nar, bukakan pintu baginya ke neraka. Begitu pintu dibuka, langsung menghembus hawa panas dari neraka ke dalam kuburan orang tadi. Dan bukan hanya menghembus bau busuk dan panasnya neraka, tapi nerakanya tadi juga dipres oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang merasakan sakit yang sedemikian rupa, datanglah seorang yang sangat buruk mukanya, baunya sangat busuk, dan pakaiannya copang-camping, ingin menemani orang tadi. Maka ditanya, man anta, siapakah kamu? Wajah kamu pertanda kesialan. Maka langsung orang yang berwajah buruk tadi menjawab, ana amaluka sayyi, ana adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu, dia berkata, ya Rabbi, la tuqimis sa'ah, wahai Rabbi, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Karena dia tahu, kalau misalnya datang hari kiamat, maka siksaannya jauh lebih kejam daripada siksaan yang dia alami di alam kubur. Itu adalah kisah perjalanan ruh di alam kubur, dan itulah yang menyebabkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu setiap ziarah kubur selalu apa? Selalu menangis.